على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين، والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Hawa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita masih pada ayat yang ke berapa? Yang ketujuh, penghalang dan rintangan yang menghalangi para penuntut ilmu di dalam menggapai ilmu, yaitu isti'jalu as-samar, tergesa-gesa ingin mengambil hasil ataupun buah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca penjelasan dari beliau serta kalamnya para ulama yang menjelaskan kepada kita bahwa belajar itu membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Sabar dan tekun. Dan ilmu itu dicapai tidaklah bisa diraih kecuali dengan bersusah payah. Ilmu tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan usaha. Dan usaha ini harus dibarengi dengan kesabaran. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa khitaman adzkuru muhawaratan baina itsnain. Dan sebagai penutup pada bab atau pada penghalang yang ketujuh ini, aku akan menyebutkan percakapan antara dua orang. Tubayyinu qimatal ilmi wa makanatu al-aliyah. Yang muhawarah, percakapan ini akan menjelaskan tentang nilainya ilmu, tentang qimah, nilai dari ilmu. Yang kedua, menjelaskan tentang kedudukan ilmu, al-aliyah, yang kedudukannya adalah tinggi. Jadi ilmu itu punya qimah, punya nilai. Demikian juga ilmu itu punya tempat, bahkan tempatnya adalah aliyah, tinggi. Wa annahu la yahsulu illa liman badala fihi kulla syai'in. Dan sesungguhnya ilmu tidaklah bisa didapatkan, atau sesungguhnya tidaklah bisa seseorang mendapatkan ilmu, tidaklah seorang bisa meraih ilmu. Yang dimaksud ilmu apa? Syar'i, ilmu agama secara khusus, dan secara umum adalah ilmu yang lain. Illa, kecuali liman badala fihi, kecuali bagi orang yang mencurahkan fihi pada ilmu, mencurahkan untuk ilmu tadi, kulla syai'in, segala sesuatu. Tidaklah seseorang bisa meraih ilmu kecuali kalau dia mencurahkan segala sesuatu untuk ilmu tadi. ya waktu, ya harta, ya pengorbanan, dan selainnya. Sebagaimana kata siapa sebelumnya, Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan apa? Badan yang santai. Qala ala haddi qawlihim a'til ilma kullaka yu'tika ba'dahu. Ala haddi qawlihim, di atas had batasan perkataan mereka, perkataan para ulama. A'ti al-ilma, berikan kepada ilmu kullaka, seluruhmu, seluruh apa yang ada padamu, ya umurmu atau waktumu, usahamu, kesungguhanmu, kesabaranmu, hartamu, dan semua yang ada pada kamu, berikan untuk ilmu. Seluruhnya diberikan untuk ilmu. Yu'tika, ilmu akan memberikan kepadamu ba'dahu, sebagiannya. Jadi kalau kita mengupayakan mencari ilmu dengan seluruh apa yang ada pada kita, yang kita dapatkan baru sebagian ilmu, belum seluruhnya. Kalau kita mencurahkan, memberikan seluruh apa yang ada dalam diri kita untuk ilmu atau untuk mencari ilmu, maka yang kita dapatkan belum seberapa. Kata beliau apa? Ba'dahu, sebagiannya. Umur diberikan seluruhnya untuk ilmu. Harta diberikan seluruhnya untuk ilmu. Pengorbanan diberikan seluruhnya untuk ilmu. Ilmu yang didapat baru sebagiannya. Baru berapa? Sebagiannya. Ba'dahu. Ini lebih-lebih kalau yang diberikan untuk ilmu itu cuma sebagian. Waktu juga sebagian, harta juga sebagian, umur sebagian, pengorbanan juga sebagian. Maka yang didapat dari ilmu berapa? Kalau mencurahkan seluruhnya, mendapatkan sebagian. Kalau yang diberikan sebagian, berapa yang didapatkan? Bisa dikatakan bu'aidun, tasgid dari ba'dun. Berarti apa? Sebagian sedikit. Sebagian tapi sedikit sekali. Atau kulailun. Kulailun, tasgir dari kulilun. Sedikit sekali. Ini menunjukkan bahwa kalau selama ini kita mencurahkan sebagian dari apa yang ada pada kita, maka yang kita dapatkan baru sedikit. Dan juga di sini ada isyarah pada kita, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang besar, curahkan seluruh apa yang ada di dalam diri kita. Harus kita apa? Berikan seluruhnya untuk ilmu. Seluruhnya, dari waktu atau dari umur, jangan hanya setahun, dua tahun atau tiga tahun selesai, kemudian berhenti. Itu baru kulail yang didapat, sedikit sekali. Nah, seluruhnya. Qala rajulun li akhar, telah berkata seorang kepada temannya yang lain, bima adraktal ilma, dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu? Dengan apa engkau bisa meraih ilmu? Qala, Qala talabtuhu fawajadtuhu ba'idal marami. Aku mencarinya. Talab berarti talabul ilmi, menuntut ilmu, belajar. Fawajadtuhu, maka aku mendapati dia, mendapati ilmu itu apa? Ba'idal maram, jauh dari keinginan. Jauh. Tidak semudah atau segampang yang dibayangkan. La yusadu bisihami. Ilmu itu tidak bisa diburu dengan apa? Siham, anak panah. Tidak bisa diburu dengan senjata. Tidak bisa seperti memburu kijang sehingga dari kejauhan kemudian dibidik, atau memburu burung dari kejauhan bisa ditembak. Ilmu tidak bisa ditembak dari jauh. Kenapa? Ba'idal maram. Wala yura fil manam. Dan ilmu itu tidak dilihat di dalam tidur. Artinya apa? Ilmu tidak dapat dengan mimpi. Ya. Kamu dapat ilmu dari ngimpi. Bisa? Apa tadi impennya? Al-fa'iluhuwa. Begitu. Tidak bisa. Ilmu tidak dapat dengan apa? Dengan mimpi. Wala yurasu anil aba wal a'mam. Dan ilmu itu tidak diwarisi dari bapak. Maka kalau bapaknya pandai berarti anaknya mesti pandai. Tidak mesti. Kalau bapaknya berilmu, anaknya juga berilmu. Tidak mesti. Ilmu itu tidak diwarisi. Bukan tarikah ilmu itu. Bukan warisan yang ditinggalkan untuk anak cucu. Yang artinya apa? Kalau bapak ilmunya banyak, anaknya kemudian dapatnya banyak. Tidak. Wal a'mam, dari paman-paman. Ilmu tidak diwarisi dari pamannya. Kalau pamannya cerdas, berarti keponakannya juga cerdas, ilmunya banyak. Tidak. Ilmu dengan apa? Belajar. Al-ilmu bita'allum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapaknya rajin belajar, banyak ilmunya, anaknya malas belajar, ya tidak dapat ilmu. Ya. Pamannya seorang syekh, tapi keponakannya tidak mau belajar, ya tidak mendapatkan ilmu sebagaimana paman. Ilmu tidak apa? Didapat dengan warisan, tapi dengan ta'allum, dengan belajar. Ini kata dua orang tadi. Sehingga dari sini kita ketahui apa? Bahwa belajar jangan tergesa-gesa. Kenapa? Ba'idal maram. Jauh. Kalau jauh tempatnya berarti harus apa? Sedikit demi sedikit, tidak bisa diburu dengan sekali tembak kemudian bisa didapatkan. Tidak. Qala fatawasaltu ilaihi biftirasil madar. Maka aku tawasul, mengambil perantara untuk mendapatkan ilmu dengan apa? Biftirasil madar, dengan beralaskan tanah liat. Madar itu tanah. Beralaskan apa? Tanah liat. Jadi kalau belajar ya sabar, kalau hanya di atas ubin, di atas apa? Lantai. Ini sudah sesuatu yang masya Allah. Ya, di zaman para ulama dulu belajar apa? Ada yang di pinggir sungai. Alasnya apa? Ya ada yang alasnya sandal, ada yang tidak punya alas langsung. Kalau ada angin, maka debu banyak kebuku. Masih sekarang di masjid. Qala wastinadil hajar, dan bersandar kepada batu. Jadi kalau duduk ya duduknya di batu, bukan di kasur. Kalau bersandar ya dengan sandaran batu, bukan kursi yang empuk. Wa idmani sahar, dan idman, idman itu bahasa kita demen ya. Ya dan demen itu apa? Suka, tekun. Astahar, apa astahar? Begadang. Jadi sedikit tidur. Seperti siapa? Imam Syafi'i. Ya. Banyak begadang. Untuk apa? Belajar. Untuk belajar, bukan untuk apa? Menyalakan api unggun, bakar-bakar ikan, bukan. Ya, idmanus sahar di sini untuk belajar. Wa kasratun nadhar, dan banyak melihat. Melihat apa maksudnya? Melihat buku, melihat kitab, bukan melihat jalan atau melihat orang yang lewat, bukan. Kasratun nadhar, nadhar ilal kutub, banyak melihat buku kitab, artinya banyak membaca. Wa i'malil fikri, dan menggunakan pikiran, artinya terus pikirannya merenung kepada ilmu. Memikirkan apa? Ilmu, ilmu ini. Oh, kenapa ini bisa mansub ya? Kenapa ini? Loh, ini kok bisa marfu? Yang mansub menjadi fa'il, yang marfu menjadi maf'ul. Kenapa ini? Ya. Atsaubul mismara, atsaubul mismara ya gitu. Baju dan paku. Ini kira-kira yang fa'ilnya siapa? Loh, ini kok atsaubu marfu. Al-mismaro, paku, dia mansub. Sementara mereka mengatakan bahwa al-mismar fa'il. Siapa yang merobek baju? Apa paku atau baju? Yang merobek paku. Loh, kenapa paku kok menjadi mansub? Ya, berpikir. Apa? Terus berpikir. Jadi belajar apa? Dengan terus berpikir. Pikirannya terus digunakan untuk mengingat pelajaran. Mengingat apa? Ilmu. Qala wa mutaba'atis safar, dan tab mengikuti apa? As-safar, perjalanan. Artinya berjalan, safar, rehlah. Setelah selesai kemudian rehlah kembali. Mutaba'atu as-safar, rehlah untuk mendapatkan ilmu, kemudian terus rehlah lagi untuk mendapatkan ilmu. Mutaba'atu as-safar. Nah, tidak kemudian safar satu kali, oh pengennya seluruh ilmu didapat, tidak. Nah, qala wa rukubil khatar, rukub mengendari al-khatar, bahaya. Artinya apa? Di dalam safar untuk meraih ilmu itu banyak bahaya yang harus dilewati. Banyak kesedihan dan kepedihan. Ya. Tidak seperti sekarang enak-enakan dalam belajar, tinggal duduk, makanan sudah ada. Ya. Duduk di kasur. Kalau tidak cukup satu kasur yang ditumpuk untuk duduk, ya. Ya, ya, ya, duduknya enak, tidak ada khatar, tidak ada bahaya, tidak ada kesulitan. Qala fawajadtuhu shay'an la yasluhu illa lil gharas, maka aku dapati ilmu itu adalah sesuatu. La yasluh, tidaklah baik, tidaklah benar, illa, kecuali lil ghars, kecuali untuk di dengan ditanam, dicamkan. Ilmu itu dengan apa? Ditanam, seperti al ghorsu, al ghorsa yaghrisu, itu menanam seperti menanam apa? Ubi. Yang ditanam apanya kalau ubi? Anaknya apa bijinya? Kalau nanam ubi, apanya Sam? kalau menanam ubi sam? Bijinya atau anaknya? Ubi pohung kalau menanam dengan apa? Dengan batangnya ya. Nah itu ghoros seperti itu, ditanam, ditancapkan. Tidak seperti menanam kangkung ya, dengan bijinya kemudian diletakkan, tidak, ditancapkan. Itulah ilmu, harus ditancapkan ke dalam apa? Diri kita. Qala wala yughrisu aw wala yughrasu illa fin nafsi. Dan ilmu tidaklah ditancapkan, tidaklah ditanam kecuali dalam jiwa. Dalam apa? Jiwa itu dalam hati. Ditancapkan, dicamkan. Wala yusqa illa bidarsi. Dan ilmu itu tidaklah diairi, tidaklah disiram illa kecuali bidarsi, dengan darsun, dengan apa? Belajar. Ya, duduk di depan guru. Itu mengairi, menyirami apa? Ilmu yang ditancap tadi. Kalau sesuatu sudah ditancap kemudian tidak diairi, kira-kira hidup atau berkembang? Ya. Kira-kira apa? Akan mati. Demikian juga ilmu, sudah ditancap kan tidak diairi, tidak dilanjutkan dengan belajar, maka akan mati. Itulah ilmu. Yang di sini menunjukkan apa? Bahwa dalam meraih ilmu itu harus dengan pengorbanan. Dengan apa? Pengorbanan. Di sini dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan kepayahan. Maka orang mengatakan apa? Jerbasuki mawa. Mawa apa? Mawa biyo. Kegayuhan kudu kandi apa bas dulu? Pengorbanan. Semua cita-cita harus dengan pengorbanan. Tidak bisa mencita-citakan sesuatu tanpa ada usaha dan upaya. Semuanya dengan usaha. Qala ara'aita man asghala naharahu bil jam'i wa laylahu bil jima'i hal yakhruju min dhalika faqihan? Kalla wallah. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Man asghala, barang siapa yang menyibukkan diri, naharahu di siang harinya, bil jam'i, dengan mengumpulkan harta. Walailahu, dan malamnya, bil jima'i, dengan berhubungan suami istri. Artinya di sini apa? Dengan bersenang-senang. Malam siang mengumpulkan harta untuk apa? Bersenang-senang. Malam berhubungan dengan keluarga, bersenang-senang. Hal yakhruju min dhalika faqihan, akankah keluar dari yang seperti ini menjadi seorang faqih, orang yang berilmu? Kata beliau, kala sekali-kali tidak. Wallah, demi Allah. Artinya, belajar untuk mendapatkan ilmu itu harus dengan apa? Pengorbanan. Dengan kesabaran, dengan ketekunan, dan kepayahan. Suatu yang payah, capek. Innal ilma la yahsulu illa liman i'tadada ad-dafatira. Sesungguhnya ilmu la yuhsalu, tidaklah didapatkan illa kecuali liman i'tadada ad-dafatira, kecuali bagi orang yang memeluk ad-dafatir. Apa ad-dafatir? Buku catatan. Jadi untuk meraih ilmu itu dengan buku catatan, dengan menulis, dengan mencatat, bukan meluk guling di sini ya, tapi meluk buku catatan. Artinya dia senantiasa berdampingan dengan buku catatan, artinya terus belajar. Wa hamal al mahabir, dan membawa tinta, mahabir, tempat tinta, membawa tinta. Untuk mendapatkan ilmu harus dengan apa? Tinta. Wa qata al-qafar, dan memutus melewati apa? Qafar, yaitu padang Sahara. Artinya dengan apa? Rihlah. Ilmu itu harus dengan rihlah. Dengan berjuang. Wa wasala fi talabil laila wan nahar, dan wasala. Kalau wasala sampai, kalau wasala menyambung. Jadi harus menyambung apa di dalam atau lah menuntut ilmu al laila wan nahar, malam dan siang. Jadi belajar itu harus terus. Belajar itu harus apa? Berkesinambungan, harus terus. Jangan ada bayangan sekali lagi apa? Cukup 2 tahun. Seperti semboyan yang di pinggir jalan. Cukup 2 saja. Yaitu 2 tahun maksudnya. Belajar tidak ada istilah cukup 2 tahun atau cukup 3 tahun. Untuk mendapatkan ilmu, kata beliau apa? Menyambung malam dan siang, artinya terus belajar itu harus dengan terus. Supaya mendapatkan apa? Ilmu, atau untuk mendapatkan ilmu. Sekali lagi ini menjelaskan bahwa dalam meraih ilmu itu bukan dengan kesenangan, bukan dengan kelezatan, tapi dengan perjuangan, dengan kesabaran, dengan ketekunan, dan terus menerus. Qala wala alla fi hadhihi al-muhawarati dharifah ma yuzilu suratal mutarassibah fi adhani ba'dhi talabah, dan barangkali atau mudah-mudahan pada percakapan yang bagus yang telah beliau sebutkan ini menghilangkan apa yang tergambar atau yang mengendap di benak sebagian para siswa, para santri. Kata beliau, semoga percakapan dialog antara 2 orang ini dengan percakapan yang bagus menghilangkan gambaran yang mengendap atau image yang ada di benak-benak para santri. Min annal ilma yunalu fi muddatin wajizatin wa fatratin qasiratin. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan pada muddah, pada masa wajizah yang apa? Sebentar, yang ringkas. Jadi setahun bisa mendapatkan ilmu, bahkan seluruh ilmu. Wa fatratin qasiratin, dan pada masa yang pendek. Sebagian santri, sebagian talab, para penuntut ilmu, sebagian talabah, itu punya apa? Gambaran, punya anggapan, punya image bahwa belajar itu 2 tahun saja atau 3 tahun saja. Ilmu didapatkan, ada usul tafsir, ada tafsir usul fikih, ada kaidah fikhiyah, ada nahwu, ada hadis, ada musralah, dan seterusnya. Dia menganggapnya bisa didapat dengan waktu yang sebentar tadi. Ini sebagian thalabah ada gambaran seperti itu. Qala fayuwasilu juhudahum wa yahtakiru mabdulahum fi tariqil ilmi wa ta'allum. Maka mereka yuwasalu, mereka menyambung, berkesinambungan apa? Juhudahum, upaya dan usaha mereka. Wa yahtakiru mabdulahum, dan mereka meremehkan apa yang sudah dicurahkan. yang sudah diberikan dari umur, waktu, harta, pengorbanan. Di mana? Fi tariqil ilmi wa ta'alum. Pada jalan ilmu dan belajar. Semua yang sudah dicurahkan dianggap apa? Remeh, itu belum seberapa. Hatta yaftahullah alaihim, hatta yaftahallahu alaihim abwabal ma'rifah wal ilmi, fayusbihu qadatan fil ilmi, a'immatan fil huda. Hingga Allah membukakan atas mereka pintu-pintu pengetahuan dan pintu-pintu ilmu, maka jadilah mereka qadah, qaid, pemimpin fil ilmi, dalam ilmu, a'immatan, sebagai imam-imam fil huda, dalam petunjuk. Kenapa? Mereka menyambung dalam belajar, artinya terus menerus mereka belajar, terus menerus mencurahkan apa yang ada pada mereka untuk belajar dan mencari ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senang dengan ilmu dan terus untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kita melihat pada diri kita, kemudian melihat pada para pendahulu kita, maka kita bisa mengatakan aina nahnu min haula, di mana kita jika dibandingkan dengan mereka, para ulama terdahulu, apa yang sudah bisa kita berikan untuk mencari ilmu? Belum ada apa-apanya. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.